kita lalu loh Mas Yayani. Balik mana? Ya Allah. Mas Yayan, Mas Yayan. Siji, loro, telu, papat, limo, nyo. Oh, baru gali.